Fabila Beheraan, lalu lara di sana bakar karingan aja. Bisa karing-karing baras itu jangan berminyak minyaknya. Baik banyak ya ditutup. Lalu di apa ni? Anu lawan masuk tangan kan? Ditapis buat digula. Iya bantu kopi kalau terbiasa. Kini makan nang biasa orang perheraan kan anak nak orang kurang apa? Amati si perheraan kan nakal tapi itu menurut ada. Bukan lagi di barat itu ada tuan-tuan yang membaikkan orang. Bisa juga bikin umit itu bebol perheraannya. Bisa juga. Ada juga pulang nang obatnya. Ano bukan dibilang kan ada apa-apa itu aspirin ya kalah ada apa-apa lagi misalnya ada nih anu biar begini nopal gini ada nih biar gini obatnya biar gini artinya dibiar akan aja mun ayam kagare kalau saya bisa ngecek ambil akan lading gini. Karena ada dari langkah haus benar kayak pun haus benar. Ya orang kalau penyakit gagal ginjal nang hausnya itu luar biasa. Luar biasa itu menyemarata lu haus benar. Maka kada boleh meminum banyak waktu hendak makan obat minum.